بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali berjumpa melanjutkan pelajaran rutin kita dars kitab Sahihil Bukhari. Setelah beberapa waktu yang lalu kita berlibur, mudah-mudahan datang dengan semangat baru, dengan komitmen baru, lebih baik dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Kita langsung masuk pada pembahasan bab berikutnya. Hafalannya pekan berikutnya saja. Masuk pada bab yang ke-39. Ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul hafiz أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب وعلى الذين يطيقونه فدية dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah. Bab yang berkaitan tentang ayat ini, apa status ayat ini? Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu taala qala ibnu umar wa abdullah ibnu umar ibn al-khattab radhiyallahu anhuma Wasalamah ibn al-Aqwa. Beliau berdua berkata, Nasakhatha syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ayat yang di atas Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ini dimansukh, dihapus hukumnya oleh ayat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Sampai akhir ayat. Ini asar dari beliau berdua. Untuk asar Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam sahihnya kitab tafsir. Adapun hadis atau asar Salamah ibn al-Aqwa, semoga Allah meridainya, juga disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam sahihnya kitab tafsir. Bedanya pada hadis Ibnu Umar tidak disebutkan ayat yang memansukhnya. An-nasikhah yang memansukh tidak disebutkan. Pada hadis Salamah Ibnu al-Aqwa disebutkan. Sehingga saling melengkapi. Intinya adalah ayat Al-Baqarah 184. Itu mansukhatun. Dihapus hukum. Hukumnya yang menghapus ayat yang setelahnya Al-Baqarah 185 nasikhatun. Tayyib, ini satu jenis dari bab nasikh wa mansukh Al-Quran yang dihapus hukumnya tapi lafadznya masih ada dibaca. Ada sebagian yang dihapus lafadz dan hukumnya. Sebelumnya termasuk yang dibaca dalam Al-Quran, tapi dihapus, tidak lagi ada dalam Mushaf Al-Quran, sekaligus dimansukh hukumnya. Barakallahu fikum. Macam-macam itu disebutkan dalam pembahasan usul fiqih terkait dengan nasikh wa mansukh, juga disebutkan dalam pembahasan ulumul Quran terkait dengan nasikh wa mansukh. Baik. Kita baca berikutnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Numair qala haddathana al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi qala haddathana Amr ibn Murrah قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم telah menyampaikan kepada kami hadis para sahabat Muhammad صلى الله عليه وسلم semoga Allah meridhai mereka semua. نزل رمضان فشق عليهم turun kewajiban puasa Ramadan di awal Islam. Fashaqqa alaihim, maka memberatkan mereka. Mereka berat untuk mengerjakan puasa. Fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka shauma mimman yutiquhu. Maka dahulu di awal-awal Islam, seseorang yang bisa memberi makan satu hari seorang miskin, maka dia tarakas siyam, dia tidak berpuasa. Mimman yutiqo, dia termasuk orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Warukhisalahum fi dzalik, dan dikasih rukhsah untuk mereka dalam bab itu. Rukhsah, suruh milih. Yang mau puasa silakan puasa. Yang tidak mau puasa, yang tidak sanggup puasa, bayar fidyah. Setiap hari memberi makan satu orang miskin. Itu dulu. Qala fanasakhatha, maka ayat itu dimansukh oleh ayat yang lain. Wa antasumu khairul lakum, engkau berpuasa lebih baik bagi kalian. Qal faumiru bisawm, mereka diperintahkan untuk berpuasa. Ditegaskan dalam ayat yang di atas, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka tidak ada lagi yang namanya khiyar. Semuanya wajib berpuasa ketika itu. Terkait dengan masalah fidyah dibahas dalam bab yang lain. Adapun yang ini dimansukh. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddathana 'Iyash qala haddathana 'Abdul A'la qala haddathana 'Ubaydullah an-Nafi' ibn 'Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya qara'a membaca ayat ini fidyatun ta'amu masakin وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين قال beliau mengatakan hiya mansukhatun dia dimansukh tanpa menyebutkan mana ayat yang memansukhkannya. Yang jelas ayat ini mansukhah, dimansukh hukumnya. Dari riwayat di atas, dari asarnya Ibnu Numair dari ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan oleh Ibnu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj dan juga Al-Baihaqi, dan dikatakan sahih oleh para ulama, juga disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, menjelaskan ini ternyata di awal Islam. Di awal-awal Islam dahulu ada khiyar, boleh memilih antara puasa dan yang tidak puasa dengan membayar fidyah. Dengan turunnya ayat di atas, ayat wa antasumu khairu lakum, juga ayat faman syahida minkum syara falyasumhu, maka dimansukh dan mereka semua diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, dikecualikan bagi yang ada uzur. Yang ada uzur yang disebutkan di ayat Al-Baqarah 85, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka menggantikan di hari-hari yang lain. Bagi yang sakit ada uzur, rukhsah tidak berpuasa. Untuk orang yang sakit yang marid ada perincian. Yang pertama adalah maridun yurja bur'uhu, orang sakit mengalami sakit yang diharapkan kesembuhannya secara medis atau herbal atau pengobatan lain yang mubah, ini masih bisa disembuhkan, dikatakan yurja bur'uhu. Barakalakum. Kalau misalkan dia ringan, tidak merasakan masyakah, tidak merasakan berat dengan sakitnya, maka dianjurkan berpuasa. Karena puasa tidak memberatkan dia, tidak pula membahayakan dia. Maka suruh puasa, dikarenakan lebih menunaikan kewajiban supaya selesai urusan dia. Tetapi kalau puasa itu masyakah bagi dia, memberatkan dia kalau dia berpuasa, maka dia boleh iftar, boleh enggak berpuasa, dan wajib mengqadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang ketiga, puasa itu membahayakan penyakitnya. Ya, bisa membahayakan dirinya, atau bisa memperburuk keadaannya atau menunda kesembuhannya. Namanya yadhurruh, bukan semata-mata yasukuhu memberatkan dia, tapi yadhurruhu membahayakan dia. Maka wajib iftar, wajib itu iftar, wajib untuk enggak berpuasa, haram puasa bagi dirinya. Dan dikarenakan penyakitnya yurja buruhu bisa disembuhkan secara medis, maka dia wajib qadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dipahami ya? Itu perinciannya. Yang kedua, maridun la yurja bur'uhu. Dia orang sakit, secara medis tidak bisa disembuhkan. Ini penyakit yang menahun, yang tidak bisa disembuhkan. Puasa itu memberatkan dirinya atau membahayakan dirinya. Maka dia tidak berpuasa. Pertanyaannya adalah, apakah dia mengqadha? Al-jawabu la. Jawabannya tidak. Dikarenakan dia tidak mampu secara permanen. Tidak ada qadha. Penyakitnya tidak diharapkan kesembuhan. Masalah berikutnya, apakah dia membayar fidyah? Jawabannya, na'am. Ketika itu dia membayar fidyah. Sama seperti orang tua yang sudah renta, sehat walafiat pikiran dan akalnya, tapi badannya enggak sanggup berpuasa. Maka dikatakan dia enggak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Bayar fidyahnya memberi makan satu hari satu orang miskin. Barakallahu'alaikum. Kondisi yang berikutnya adalah penyakitnya ini tidak apa. Kondisi yang berikutnya adalah dia betul-betul kehilangan akal, kehilangan kesadaran dengan sakitnya. Ya, sebelum Ramadan sudah koma dia. Sudah koma. Datang Ramadan dia masih koma. Tak sadarkan diri. Tayib, sampai dia meninggal dunia dalam kondisi dia tidak sadarkan diri. Yang seperti ini kalau mitin azakumullah, dia bukan mukallaf, tidak terkena beban syariat, la qadha wala fidyah. Tidak ada qadha dan tidak ada fidyah, dikarenakan dia kondisinya ghairu aqil, ghairu mukallaf. Barakallahu'alaikum. Difaham insyaAllah, itu rincian terkait dengan orang-orang yang ada uzur dalam bentuk sakit. Ada perincian seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Yang berikutnya, safar. Orang yang musafir. Yang safar dibahas pada beberapa hadis sebelum ini. Beberapa yang sebelum ini. Masih ingat ya kemarin ya. Khulasanya adalah safar itu rukhsah, keringanan bagi orang yang berpuasa. Ketika dia berpuasa dan dia safar, silakan puasa, silakan tidak. Kemudian dirinci keadaannya. Ketika safarnya mudah, ringan, tidak memberatkan dia, tidak membahayakan dia, lebih awal berpuasa. Atau memang pekerjaan dia seperti itu, safar, maka lebih awal dia berpuasa supaya tanggung jawabnya selesai. Keadaan yang berikutnya adalah safar itu memberatkan dirinya atau bahkan membahayakan dirinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib qadha. Dan dia wajib qadha. Barakallahu fikum. Termasuk yang ada uzur ialah orang yang ajiz, tidak sanggup berpuasa liki barisin, dikarenakan faktor usia. Syekh atau syekhah, syekh atau ajuz. Barakallahu'alaikum. Mereka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah secara fisik tidak mampu puasa. Secara akal sehat, tidak pikun. Maka kondisi seperti ini dia diharuskan untuk fidyah selamanya. Keadaan yang kedua adalah secara fisik tidak sanggup berpuasa dan secara akal hilang kesadaran, sudah pikun, sudah tua, renta, sudah tidak sadar atau sudah pikun, maka dia ghairu mukallaf, dia tidak terkena beban syariat, la siam, wala qadha, wala fidyah. tidak ada kewajiban puasa ataupun qadha ataupun fidyah. Dikarenakan dia ghairu mukallaf. Difahami insyaallah ya? Ada mafhum. Baik, pembahasan yang berikutnya yang mungkin saya sertakan di sini adalah terkait dengan masalah fidyah. Mungkin nanti akan ada pembahasan tersendiri tapi labas mumpung ada pembahasannya. Terkait dengan masalah fidyah disebutkan dalam ayat atau juga dalam hadis tadi ikhwan, it'amu kulla yaumin miskina. Memberi makan setiap hari satu orang miskin. Itu kaidah dalam perkara fidyah. Untuk masalah fidyah itu diserahkan per hari. Boleh. Setiap hari bayar fidyah, bayar fidyah, bayar fidyah tiap hari. Boleh juga barakallahu fikum ditunda pembayarannya beberapa hari ke depan. Ya, selama sepekan baru bayar fidyah untuk 7 hari dikasihkan kepada 7 orang miskin. Barakallahu fikum. Boleh juga bayar fidyah di ujung Ramadan. Selesai puasanya dia mengundang 30 orang miskin. Dia kasih makan, dia kasih minum sebagai fidyah dia. Boleh. Dia ada yang melakukannya sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Yang menjadi pembahasan adalah apa hukumnya fidyah diserahkan hari ini untuk beberapa hari ke depan. Namanya ta'jilul fidyah, menyegerakan fidyah. Di awal Ramadan dia sudah fidyah untuk satu bulan. Yang dibahas oleh para ulama, mereka mengatakan itu enggak sepatutnya. Yang namanya fidyah setiap hari atau untuk hari-hari yang telah lalu, bukan di masa mendatang. Dikarenakan masa mendatang dia enggak tahu apa keadaan dia. Sehingga serahkan tiap harinya atau ditunda fidyahnya untuk beberapa hari ke depan, bahkan boleh sampai akhir bulan. Jangan mengedepankan fidyah untuk hari esok. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan memberikan fidyah tadi kepada satu miskin yang sama? Jawabannya adalah boleh. Dikarenakan ayat atau hadisnya tidak menyebut jumlah miskinnya. Hanya menyebutkan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Maka diperbolehkan bagi dia memberikan fidyah tiap hari di orang yang berbeda, miskin yang berbeda, atau boleh pula bagi dia memberikan fidyah dia untuk satu orang miskin yang sama. Hadza au hadza kilahuma jaiz. Baik, apa bentuk fidyahnya? Bentuknya adalah bahan makanan. Paham ya? Bahan makanan. Fidyah itu tidak bisa dengan uang. Dengan yang lafadz adalah ta'am. Ya. Fidyatun ta'amu masakin. Bentuk ta'am. Bukan uang. Bukan pakaian. Bukan yang lain. Tapi makanan. Tayyib. Berapa ukurannya? Ada perincian disebutkan oleh para fuqaha, oleh para ulama. Kalau dia membayar fidyahnya makanan matang, maka dia membayar fidyah sebagaimana yang dia makan pada hari-hari dia. Lengkap dengan nasi, lauk, dan pauknya untuk satu orang miskin. Dia tiap harinya biasa standarnya makan tempe, tahu, kerupuk, tempe, tahu, kerupuk. Paling-paling dengan sambal atau paling-paling oseng-oseng. Kubis gitu ya. Itu kamu kasih kan. Membeli fidyah nasi, tempe, koseng-koseng kubis, kasihkan sama dia. Kalau dia makan ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada daging, segala macam, berikan yang terbaik, lengkap dengan nasinya, dengan lauknya, dengan pauknya, dikasihkan kepada satu orang miskin. Hadza huwa. Itu yang matang. Adapun kalau memberi fidyah dalam bentuk mentah, yakni bahan makanan pokok untuk beras atau gandum dan semisalnya, itu ditaksir oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Majalis Syahrul Ramadan, ditaksir sekitar 6 on 10 gram. 6 on 10 gram. Jadi setengah kilo lebih 1 on 10 gram. Paham ya? Kamu timbang, jadi enggak sampai sekilo kamu timbang, beras tadi itu sampai setengah kilo lebihkan 1 on lebih sedikit. Sekitar 6 on 10 gram. Zen, sudah kamu kasihkan itu. Kalau misalkan engkau betul-betul tidak bisa berpuasa selama sebulan penuh COVID ya, maka di akhir Ramadan kamu kalikan aja 6,1 dikalikan 30 hari sama dengan 6 kali 30 sama dengan 100 biro 180 on. Udah gitu ya. Betul ya? Yang betul ini 6 30 180 on. Tuh kok on sih? Keliru ya? Keliru apa ya? Betul ya? 180 on 3 on. Coba ketemu ya? 183 on. Coba ya? Coba pak? Ketemunya berapa? Kalau di kilo ketemunya? Sekitar 18 kilo. 30 on. Gitu ya, 3 on. 3 on, Masya Allah. Saranya kita disempurnakan 18 kilo setengah. Gitu ya, 18 kilo setengah beras antum serahkan kepada fakir miskin barat waktu itu. Hadza huwa wadih insyaallah ya akhwan. Dipahami ini? Dipahami. Ada yang mau tanya kan? Ngawali jangan lama-lama. Pemanasan dulu. Mengembalikan stamina semangat. Yang dihafalkan hadis pendek itu. Haddatsana Iyas, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Ubaydullah, An-Nafi' ibn Umar, qara'a fidyatun ta'amu masakin, qala hiya mansukhatun. Selesai. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.